Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, kembali saya Rudi Saputra hadir menemani Anda di hari ini. Kita di program Inspirasi Keluarga. Seperti biasa, saya hadir menemani Anda selama 1 jam 30 menit ke depan. Yang pasti kita akan membahas materi-materi atau mungkin juga tema-tema yang menarik untuk kita bahas hari ini untuk Anda, sahabat keluarga Indonesia dan juga sahabat iDream di rumah yang hari ini mendengarkan kita di 10.44 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan untuk Anda sahabat iDream yang menggunakan Android, juga bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Silakan Anda bisa mendengarkan serangkaian program, kemudian juga ada informasi dan juga kajian yang kami hadirkan untuk Anda di 10.44 AM iDream Radio dengan menggunakan Android Anda. Nah, hari ini di Inspirasi Keluarga, sahabat iDream, di edisi Kesehatan dan Kebugaran, saya ini kembali akan ditemani oleh seorang dokter. Nah, dokternya berbeda dari edisi sebelumnya. Sahabat iDream, hari ini masih bersama dokter dari Prokami pastinya, yaitu Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Hari ini saya langsung bersama ketua umumnya nih, ada Dr. Ahmad Zaki, SPOT. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat ya, dokter ya? Tentunya sehat selalu. Sehat selalu, oke. Baik, dokter, ini hari ini kita akan membahas tentang apa nih di edisi Kesehatan dan Kebugaran ini, hari ini, dokter? Ya, kali ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting saya kira untuk diketahui masyarakat Indonesia, yaitu tentang osteoporosis. Osteoporosis, ya. Oke. Dan ini kalau kita berbicara osteoporosis nih, pastinya udah nggak asing lagi di telinga pendengar sahabat iDream nih, ya dokter ya. Iya. Dan apalagi nih juga mungkin sudah banyak mungkin Anda melihat di iklan tentang osteoporosis, atau mungkin juga sudah pernah dipelajari juga, apalagi buat yang kuliah ataupun juga sekolah mengenai osteoporosis. Tapi seperti apa sebenarnya osteoporosis ini, sahabat iDream? Dan kita nanti akan bahas bersama Dr. Zaki, yang masih di Inspirasi Keluarga di siang ini. Yang di rumah juga boleh bisa bergabung bersama kita di sini 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044. Kita break dulu, dokter. Nanti kita akan kembali di sesi berikutnya. Kita akan bahas bersama-sama tentang osteoporosis di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Kesehatan dan juga Kebugaran bersama Dr. Zaki hari ini ya. Tadi saya informasikan bahwa Dr. Zaki ini merupakan Ketua Umum Prokami ya, Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Dokter, kalau kita berbicara mengenai osteoporosis, ini kalau mendengar katanya mungkin sahabat iDream tidak lagi awam dengan kata-kata ini, dokter. Mungkin sudah sering dipelajari atau mungkin juga mendengar di berbagai media. Namun secara kesehatan ataupun di dunia medis, osteoporosis ini apa ini, dokter? Penyakit seperti apa ini, dokter? Ya, terima kasih, Mas Rudi. Sebelumnya mungkin yang lebih banyak dikenal oleh awam itu istilahnya adalah pengeroposan ya. Oke. Pengeroposan. Nah, ini kita harus bedakan juga dengan istilah lain yang sering disebutkan oleh awam, yaitu pengapuran. Pengapuran. Nah, jadi ada perbedaan antara istilah yang sering disebut ini pengeroposan dan pengapuran. kalau pengapuran itu istilah medisnya adalah osteoartritis. Mungkin kesempatan-kesempatan berikutnya bisa kita bahas, karena itu terjadinya di sendi ya. Sementara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengeroposan atau bahasa medisnya osteoporosis. Sebelum lebih jauh tentang osteoporosis ini, saya ingin sedikit mengangkat latar belakang yang penting kenapa kemudian kita memilih tema osteoporosis ini. Mas Rudi, dewasa ini ternyata angka harapan hidup penduduk Indonesia itu meningkat sangat pesat begitu ya. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2013 itu sudah mencapai 69,8 tahun. Jadi menurut data ini, penduduk di Indonesia itu bisa hidup hingga 69,8 tahun. Ini meningkat jauh bila dibandingkan periode tahun 60-an yang hanya sekitar 50 tahun saja usia harapan hidup penduduk Indonesia. Sehingga tentunya hal ini mengakibatkan atau berakibat gitu ya kepada bertambahnya proporsi jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Karena per definisi lanjut usia itu ialah penduduk yang berusia di atas 60 tahun. Sebagai gambaran, tahun 2013 itu terdapat sekitar 20 juta penduduk lanjut usia, atau ini berarti sekitar 8-9% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Angka ini diperkirakan akan bertambah terus, sehingga menurut data dari United Nations, sekitar tahun 2020-an, penduduk Indonesia mungkin akan berusia atau memiliki usia harapan hidup sekitar 71,7 tahun. Dan diperkirakan pada tahun 2050 nanti lebih dari 20% penduduk Indonesia itu berusia lanjut. Jadi sekitar 20%-nya berusia di atas 60 tahun. 1/5 penduduk Indonesia adalah lansia diperkirakan nanti. Ini tentunya kemudian akan membawa beberapa konsekuensi, diantaranya adalah penyakit-penyakit yang sangat terkait dengan usia. Nah, diantaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu osteoporosis. Oke, berarti ini karena memang itu tadilah hal yang akhirnya kita membahas osteoporosis ini ya, Pak Dokter, yang mungkin untuk mengedukasi masyarakat, apalagi juga di usia lansia. Tapi sebenarnya seperti apa nih, Dokter, lebih jelasnya osteoporosis ini, Dokter? Ya, yang saya ingin tekankan di sini sebetulnya osteoporosis itu bukan saja terjadi hanya pada seseorang yang sudah berusia lanjut, tapi juga bisa terjadi pada usia sebelumnya, begitu ya. Tapi memang faktor risiko terbesar adalah pada mereka yang sudah berusia lanjut. Secara pengertian, osteoporosis ini adalah suatu penyakit tulang yang sifatnya sistemik. Sistemik itu jadi dia mengenai seluruh bagian tulang, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja dari tulang. Ada yang sering mengatakan menderita osteoporosis pada tulang belakang saja, gitu. Tapi sebetulnya seluruh bagian tulang. Jadi dia merupakan suatu systemic skeletal disease atau penyakit tulang yang bersifat sistemik, yang kemudian dikarakteristikkan dengan adanya massa tulang yang rendah atau densitas massa tulang yang rendah. Dan terjadinya perubahan pada mikroarsitektur jaringan tulang. Jadi perubahannya itu secara mikroskopik ya, mikroarsitektur tulang berubah. Dan seperti kalau kita lihat di pembesaran dengan mikroskop elektron itu seperti pori-porinya membesar gitu ya. Pori-pori ini yang kemudian membesar ini makanya disebut porus gitu ya, seperti pori-pori tulang yang berpori-pori gitu ya, jadi osteoporosis. Nah, kemudian ini hal ini mengakibatkan kerapuhan pada tulang, ya, dan ini yang penting, konsekuensinya adalah resiko untuk terjadinya patah tulang. Oke. Jadi adanya suatu perubahan tulang yang bersifat sistemik, di mana terjadi pengurangan kerapatan atau densitas dari massa tulang, perubahan mikroarsitektur jaringan tulang yang akhirnya membuat tulang menjadi rapuh dan mudah terjadi patah tulang. Itu singkatnya tentang osteoporosis. Nah, kalau boleh tahu nih dok, ini sebenarnya osteoporosis ini apa sih sebenarnya penyebab orang-orang bisa menderita atau mungkin juga mengalami osteoporosis di usia tuanya? Tapi tidak semua orang ya dok ya. Betul. Bisa mengalami osteoporosis di usia tua ya dok ya. Iya. Tapi ada yang bisa atau mengalami osteoporosis. Nah, penyebabnya ini apa nih dokter? Jadi kalau kita bicara penyebab, tentunya kita bicara tentang faktor resiko ya. Maksudnya di faktor resiko osteoporosis. Saat ini wanita ini beresiko lebih besar dibandingkan pria untuk menderita osteoporosis. Malah perbandingannya itu 1 dari 3 wanita itu menderita osteoporosis ya. 1 dari 3 wanita lanjut usia menderita osteoporosis. Ini bila kita bandingkan, perbandingannya itu 1:8 untuk pria gitu ya. Okay. Jadi memang jenis kelamin ini merupakan faktor risiko tersendiri. Kemudian osteoporosis ini sering diderita oleh wanita yang sudah menopause. Okay. Menopause artinya sudah berhenti siklus menstruasinya ya. Biasanya di atas usia 50-an itu ya sudah menderita menopause, sudah mengalami menopause, dan pada menopause itu hormon estrogen itu turun secara drastis dan ini merubah keseimbangan dinamis dari proses pembentukan dan penyerapan tulang. Jadi tulang itu diserap ya, disresorpsi lebih banyak dibandingkan proses pembentukannya. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian menjadi faktor risiko dari osteoporosis. Hal yang lainnya adalah kekurangan kalsium dan vitamin D. Okay. Nah, ini kan bisa dialami oleh siapa saja, begitu ya, kekurangan kalsium dan vitamin D. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Dan faktor lainnya ternyata juga adalah bila seseorang itu terlalu kurus. Terlalu kurus? Terlalu kurus, okay. Ya. Jadi kalau kita bicara soal kurus, kelebihan berat badan, atau kegemukan, itu artinya kita bicara juga tentang indeks massa tubuh. Betul. Okay. Nah, itu kan ada hitungannya ya. Saya kira bisa dengan mudah dicari. Apabila terlalu kurus, ternyata itu adalah juga faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis. Selain itu, tentunya terkait dengan gaya hidup nih, Mas Rudy. Kurangnya aktivitas, latihan fisik yang kurang, olahraga ya terkaitnya yang kurang. Ini mengakibatkan stimulasi yang kurang pada tulang dan ini juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis. Terakhir, merokok, kemudian konsumsi alkohol, konsumsi kafein yang berlebihan ya. Ini juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis. Dan belakangan ini banyak kasus osteoporosis yang terjadi karena konsumsi obat-obatan secara jangka panjang. Biasanya obat-obatan yang sifatnya adalah menekan respons imun dari golongan glukokortikoid. Makanya kita sebut sebagai glukokortikoid-induced osteoporosis. Sebagai contoh misalnya mereka yang menderita asma atau menderita lupus itu harus mengkonsumsi obat-obatan golongan kortikosteroid secara jangka panjang. Nah, ini yang juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis. Oke, dan ini yang tadi menarik dari penjelasan dokter terkait dengan faktornya nih dokter. Dan ini yang perbandingannya cukup banyak tadi adalah wanita lebih banyak yang menderita ketimbang pria, itu 1:8. Ini cukup jauh sekali perbandingannya nih, dokter. Iya. Nah, sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan, kenapa sih wanita yang lebih banyak nih terkena osteoporosis? Iya, jadi ini tentunya multifaktorial ya. Jadi bukan hanya satu atau dua, satu hal saja yang kemudian menyebabkan osteoporosis, tapi memang penelitian epidemiologi dewasa ini menghasilkan data demikian, dan ini seringkali berkaitan tadi dengan menopause. Jadi kalau pria sebetulnya ada juga fenomena yang serupa, disebut sebagai andropause. Kalau wanita menopause, pada pria tuh andropause. Tapi andropause ini pada pria terjadi pada usia sekitar 70-an ke atas. Oh, udah tua banget. Sudah tua banget. Jadi kalau tadi usia harapan hidup penduduk Indonesia 69,8 ya, artinya sudah lewat tuh dari usia harapan hidupnya. Jadi datanya menghasilkan demikian ya, wanita lebih banyak yang menderita osteoporosis. Di samping itu mungkin juga aktivitas fisik pada wanita mungkin seringkali lebih rendah gitu ya dibandingkan pria. Dan kemudian tadi faktor-faktor seperti kurangnya kalsium dan vitamin D, kemudian kurangnya kalau terkait dengan vitamin D ini juga yang penting, paparan sinar matahari. Oke, mungkin juga wanita mungkin jarang ketemu matahari kali ya dokter ya, atau mungkin malas untuk terkena matahari ini juga yang menyebabkan kali ya. Saya kira memang fenomena ini berlaku untuk semua ya. Kita kadang-kadang sudah keluar rumah pada subuh bahkan ya, baru kembali lagi ke rumah udah pada maghrib, jadi belum sempat bertatapan dengan sinar matahari itu ya, dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah kemudian kembali lagi ke rumah. Tidak ada exposure terhadap sinar matahari ya. Baik, berarti menarik sekali pembahasan kita di sesi pertama ini sahabat iDream terkait dengan osteoporosis dan juga tadi faktor-faktor penyebab terjadinya osteoporosis, walaupun wanita sahabat iDream yang memang lebih banyak perbandingannya ketimbang pria, namun tidak menutup kemungkinan pria juga akan mengalami hal tersebut ya, karena dari beberapa faktor tadi, mungkin gaya hidup yang mungkin buat pria-pria yang suka merokok mungkin, atau hobi ngopi ya, karena tingkat kafein yang banyak dikonsumsi, kemudian juga jarang olahraga dengan super sibuk Anda mungkin di kantor atau aktivitas, namun tidak menyempatkan diri untuk berolahraga, dan inilah juga yang akhirnya menyebabkan terjadinya osteoporosis di usia tua. Dan untuk sahabat iDream, nanti kita akan kembali ya dok, di sesi berikutnya kita akan bahas lebih jauh lagi terkait pembahasan kita hari ini. Dan untuk Anda yang di rumah, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran. Dan saya masih ditemani dengan Dr. Ahmad Zaki SPOT, Ketua Umum Prokami, Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Hari ini kita masih membahas osteoporosis, dan tadi di sesi pertama Dr. Zaki sudah menjelaskan kepada kita bagaimana osteoporosis, kemudian juga faktor-faktor apa yang sebenarnya bisa menyebabkan seseorang menderita osteoporosis. Yang perlu kita catat sahabat iDream, bukan hanya di usia tua. Kita yang anak-anak muda yang masih di usia muda bisa saja terkena osteoporosis, yang pastinya dari faktor-faktor yang tadi yang disebab yang sudah dijelaskan oleh Dr. Zaki. Nah dokter, kalau untuk osteoporosis ini gimana sih untuk proses untuk mendiagnosis osteoporosis ini dokter? Iya Mas Rudi, ini yang agak menarik dari penyakit ini. Ketika seorang mengalami proses osteoporosis, maka hampir seseorang tersebut tidak mengalami gejala apapun. Jadi seringkali penyakit ini dikatakan sebagai silent disease gitu ya, atau silent thief gitu ya, pencuri yang diam-diam gitu. Seringkali seseorang didiagnosis sebagai osteoporosis ketika sudah datang ke dokter karena mengalami patah tulang yang disebabkan oleh low energy trauma. Kita mengatakan trauma dengan energi rendah. Trauma dengan energi rendah ini misalnya seseorang jatuh dari posisi duduk, jatuh biasa saja begitu, menahan dengan tangan dan kemudian patah pergelangan tangannya. Atau misalnya yang sering saya dapati pasien tuh jatuh di kamar mandi ya karena licin begitu. Jatuhnya simpel saja, tapi kemudian setelah kita periksa ternyata misalnya patah tulang pinggulnya. Nah ini dua kasus ini yang sering kita temui di praktek sehari-hari. Jadi baru kemudian kita mengetahui bahwa pasien tersebut menderita osteoporosis karena low energy trauma tadi. Nah inilah yang di definisi osteoporosis tadi disebut sebagai fragile ya, atau rapuh tulangnya. Nah karenanya kemudian memang disarankan ada upaya-upaya preventif begitu. Selain kita melakukan aktivitas atau menghindarkan diri dari faktor-faktor resiko yang sudah disebutkan tadi, tapi kita juga melakukan pemeriksaan bone mass density atau kepadatan massa tulang. Nah, ini disarankan setelah seorang wanita mengalami menopause, paling tidak setahun sekali diperiksa kepadatan massa tulangnya. Apabila kemudian dari pemeriksaan kepadatan massa tulang ini, WHO menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan dengan alat DEXA ya, Dual Energy X-ray Absorptiometry, itu nanti di alat tersebut dikuantifikasi melalui skor ya. Ada yang kita sebut sebagai T-score, dan apabila nilainya kita dapati T-score-nya minus 2,5 ke atas, maka disitulah ditegakkan diagnosis osteoporosis. Jadi kalau kemudian seseorang tidak mengalami gejala apapun, biasanya belum memeriksakan diri begitu. Nah, ini yang susahnya kalau sudah patah tulangnya, tulangnya kan sudah rapuh begitu ya, maka proses terapinya akan lebih sulit. Oke, berarti kadang, memang tidak ada benar-benar cara untuk bisa merasakan gejala-gejala osteoporosis, memang enggak ada ya, dokter? Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita temukan walaupun kadang-kadang kurang disadari. Misalnya seseorang lanjut usia yang makin bongkok badannya begitu ya. Biasanya tinggi badannya berkurang tuh ya karena bongkok, dan ketika kita ronsen itu kelihatan tulang belakangnya itu seperti rontok begitu ya. Kita bilang kompresi, jadi ya bentuknya yang normalnya itu berbentuk seperti balok segi empat begitu. Ketika di ronsen dia sudah apa kolaps begitu ya, seperti bentuk segi tiga atau wajik begitu, dan itu artinya dia sudah mengalami osteoporosis begitu ya, tulangnya sudah mengalami kompresi. Ini yang sering kita temui. Jadi memang belum ada mekanisme untuk langsung mengetahui seseorang mengalami osteoporosis atau tidak kalau dia tidak melakukan tadi medical check-up. Oke, berarti memang harus disarankan lagi proaktif kita ya. Betul. Dokter, betul. Kalau memang sudah di usia lanjut atau mungkin juga tadi sudah mengalami menopause atau mungkin juga kesadaran sendiri di usia muda juga bisa ya dokter ya, untuk check up ke dokter apakah mengalami osteoporosis atau tidaknya ya dokter ya. Ya, kita sarankan demikian, terutama mereka yang memang tidak aktif begitu. Oke. Yang jadi bisa juga mengevaluasi diri juga gitu ya. Yang 24 jam siaran radio juga mungkin. Oke ya. Mungkin ini juga sahabat Edrim yang mungkin aktivitasnya tidak terlalu banyak bergerak ya dokter ya. Mungkin juga harus mewaspadai. Tapi juga mungkin banyak pertanyaan nih dokter yang muncul. Mungkin banyak orang bertanya ketika mereka sering capek, kemudian juga sering sakit ketika habis misalnya dari duduk ke berdiri, atau mungkin ketika sudah melakukan gerak yang cukup banyak juga mengalami apa sakit-sakit di bagian tulang nih dokter. Apakah ini juga bisa menjadi kategori osteoporosis nih dokter? Tentunya kita harus melakukan pemeriksaan dulu ya, karena tadi diagnosis osteoporosis itu sebetulnya kita tegakkan kalau kita merujuk kepada golden standardnya dari WHO, apabila kita telah melakukan pemeriksaan dengan alat pengukur kepadatan massa tulang dengan T-score-nya minus 2,5. Perlu saya sampaikan bahwa banyak komponen di dalam tubuh yang terkait dengan sistem gerak kita ya. Jadi bukan saja tulang tapi juga ada otot dan saraf. Jadi bisa saja misalnya terlalu lama pada suatu posisi tertentu atau postural statis begitu ya, static posture itu juga mengakibatkan muscle spasme atau ketegangan pada otot-otot. Nah ini yang juga bisa menyebabkan rasa nyeri. Di samping itu juga ada penyakit-penyakit yang terkait dengan misalnya penjepitan saraf tulang belakang juga tanda dan gejalanya juga bisa berupa nyeri pada bagian bawah punggung. Nah ini yang tentunya nanti kita harus bedakan dengan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Oke, berarti masyarakat juga jangan mengklaim diri dulu osteoporosis atau bahkan bilang kamu osteoporosis nih, enggak bisa ya dokter ya, harus ke dokter dulu, pastikan dulu nih, karena diagnosisnya hanya bisa dilakukan dengan medical check up tadi ya dokter ya. Ada standarnya pemeriksaan kepadatan tulang tadi. Nah, ini yang saya memang setuju sekali Mas Rudi, ini seringkali ada banyak hal-hal tertentu yang seperti menjadi momok di masyarakat begitu ya, dan yang sering muncul itu ada tiga tuh yang sering saya dengar. Pertama asam urat, kedua pengeroposan, dan ketiga pengapuran. Nah ini hampir-hampir semua penyakit terkait tulang itu tertuduhnya tiga ini. Dan masyarakat juga sudah seperti ahli gitu ya dokter, yang memberikan informasi atau bahkan memberikan saran kepada orang yang mungkin merasakan gejala tersebut dan tiba-tiba mengklaim, oh ini penyakit ini ya dokter ya. Ya saya kira dengan banyaknya akses masyarakat ke media sosial, ke internet, seringkali seseorang itu menggabung-gabungkan saja fakta yang didapatkan, dan ini seringkali memang tidak tepat begitu ya. Jadi saya kira tidak ada salahnya seseorang menggali informasi melalui media sosial, tapi ada baiknya juga ini kemudian didiskusikan dengan para profesional kesehatan. Oke, atau juga bisa melalui pro kami ya dokter ya, untuk mendapatkan informasi-informasi tentang dunia kesehatan pastinya dok ya. Oke, baik dokter, kita break lagi sejenak, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan pembahasan kita osteoporosis sahabat iDream. Dan tadi juga untuk Anda mungkin tidak bisa tanpa kita sadari kita sudah mengalami osteoporosis, kita tidak bisa merasakan gejala-gejala yang begitu jelas di dalam tubuh kita, atau mungkin ada gejalanya tapi kita sering tidak sadar akan gejala tersebut. Salah satunya adalah dengan cara melakukan check up ke dokter ya, pastikan kesehatan tulang Anda kepada dokter, apalagi untuk Anda yang sudah mengalami menopause atau juga memasuki usia lanjut. Dan atau juga untuk Anda yang mungkin aktivitasnya yang kurang bergerak ya, mungkin juga Anda perlu untuk melakukan medical check up untuk memastikan apakah Anda menderita osteoporosis ya. Pastikan Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan saya masih akan bersama Anda. Saya juga tunggu di 0217888530 atau di 0822-9789-1044. Assalamualaikum sahabat iDream, saya Meli Guslo. Dengarkan 1044 iDream Radio yang selalu hadir dengan program-program dan kajian yang memberikan inspirasi untuk keluarga Indonesia. Mari kita bangun keluarga Muslim sukses sedunia dan akhirat. 1044 iDream Radio, sukses Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, simak informasi-informasi terkini sepanjang hari ini di Salam Indonesia Sore. Informasi dari dalam dan luar negeri, serta informasi dari dunia Islam, kami rangkum dalam rubrikasi informasi Salam Indonesia Sore. Salam Indonesia Sore, setiap hari pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di 10.44 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. Meneladani dan menghargai perjuangan para pahlawan yang berjihad mengusir penjajah. iDream Radio mempersembahkan kisah pahlawan Islami. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bakti dan perjuangan tanpa pamrih para tokoh muslim Nusantara dalam mengusir penjajah tergambar dalam kisah pahlawan Islami. Disiarkan setiap hari jam 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga dan pastinya saya masih ditemani oleh Dr. Zaki dari Prokami dan kita masih membahas terkait dengan pembahasan kita hari ini yaitu mengenai osteoporosis, sahabat iDream. Nah, dokter, ketika kita sudah melakukan diagnosis dan ternyata dokter menyatakan bahwa kalau kita ini menderita osteoporosis, sebenarnya seperti apa sih pengobatannya, dokter? Apa bisa diobati ini, dokter, osteoporosis ini? Ya, jadi prinsipnya adalah kita mengembalikan keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang. Kalau kondisi osteoporosis yang diresorpsi itu lebih besar dibandingkan yang dibentuk ya. Sehingga kemudian prinsipnya adalah mengembalikan keseimbangan itu. Dan bisa dikembalikan dan nantinya kita akan cek kembali kepadatan massa tulangnya apabila angka kuantitatifnya sudah menunjukkan seseorang itu tidak lagi osteoporosis, maka artinya ya kepadatan tulangnya sudah kembali normal gitu ya. Ada beberapa hal baik itu sifatnya yang terapi dengan obat ataupun dengan tanpa obat. Nah, ini biasanya berjalan sinergis begitu ya. Terapi dengan obat biasanya kita fokuskan pada kalsium dan vitamin D. Ya, jadi kita harus perhatikan input kalsium ditargetkan 1000 sampai 1500 mg per hari. Kemudian vitamin D sekitar 800 international unit per hari. Ini tentunya harus kita sesuaikan juga dengan diet kita sehari-hari. Nah, ini disinilah fungsinya kemudian nanti ahli gizi dan lain-lain begitu ya, untuk juga ikut berperan serta. Kemudian tadi kita singgung untuk mengurangi resorpsinya, mengurangi resorpsi tulang yang berlebihan, maka kita menggunakan obat-obat anti resorptive agent yang mencegah penyerapan tulang yang berlebihan. Biasanya kita gunakan obat dari golongan bifosfonat. Ada yang diminumnya setiap hari, ada yang seminggu sekali, sebulan sekali, atau obat-obat golongan bifosfonat yang diinfus itu bisa untuk setahun sekali. Jadi nanti tergantung dokter melihat bagaimana compliance atau kepatuhan pasien, tentunya juga disesuaikan dengan kondisi lain dari pasien ya, karena obat-obat ini umumnya punya pengaruh ke ginjal. Jadi sebelum diberikan biasanya dokter akan memeriksa dulu fungsi ginjalnya. Obat-obat lain yang sekarang juga banyak beredar biasanya dari golongan yang mencoba mempengaruhi hormonnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, pada kondisi menopause itu kan estrogen menurun drastis. Sehingga kemudian kita mencoba untuk mempengaruhi kadar estrogen itu. Dulu sering dipakai terapi sulih hormon atau hormon replacement therapy, tapi ternyata kemudian penggunaan hormon replacement therapy ini bisa memicu kanker payudara. Jadi kemudian tidak lagi umum digunakan untuk pengobatan osteoporosis, tapi dewasa ini berkembang jenis-jenis fitoestrogen, jadi estrogen yang alami. Nah, ini sudah banyak risetnya yang ternyata juga bisa memperbaiki kondisi osteoporosis. Tapi yang lebih penting ini sebetulnya yang terapi non obat nih. Ya, jadi tadi aktivitas yang cukup dan teratur, kalau kita mau merujuk kepada rekomendasi dari American Heart Association atau Asosiasi Dokter-Dokter Jantung Amerika, disarankan seseorang itu memiliki aktivitas fisik moderat, seperti jogging, bersepeda, begitu ya, yang moderat, begitu ya, itu 30 menit setiap hari, paling tidak 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu. Atau 150 menit per minggu. 30 menit sehari selama 5 hari dalam seminggu atau 150 menit seminggu. Ini yang disarankan untuk juga menghindarkan diri dari resiko penyakit jantung koroner. Saya kira ini linear dengan tujuan kita untuk memperkuat tulang gitu ya, dengan aktivitas fisik yang cukup dan teratur. Kemudian tentunya menghindari rokok dan alkohol. Selain begitu banyak kita ketahui tentang efek negatifnya, dan juga ini mempengaruhi untuk resiko untuk terjadinya osteoporosis. Bagi para peminum kopi, hendaknya juga jangan berlebihan. Jadi bukan dilarang ya, Mas Rudy. Bukan dilarang, bahkan ada penelitiannya, satu cangkir kopi sehari malah baik gitu ya. Iya, bisa meningkatkan konsentrasi katanya dokter ya. Di samping hal-hal positif lainnya ya. Cuman hendaknya jangan berlebihan. Nah, khusus untuk mereka yang memiliki faktor resiko lain karena sudah lanjut usia, seperti misalnya katarak, atau mereka yang pernah menderita penyakit stroke sehingga keseimbangannya terganggu, atau mereka yang memiliki penyakit-penyakit sendi sehingga bergerak tidak lagi bebas. Nah, ini harus dihindarkan risiko terjatuh. Nah, jadi kita juga mesti melihat lingkungan rumah gitu ya. Dihindarkan hal-hal yang akan menjadi risiko terjadinya jatuh. Seperti misalnya anak tangga yang ada rumah yang itu ya, punya anak tangga kecil gitu, seringkali itu terpleset di situ gitu ya, atau kamar mandi yang terlalu licin misalnya. Dan disarankan ada alat-alat pengaman seperti hand railing itu ya, pegangan tangan untuk tempat-tempat di mana para lanjut usia sering berubah posisi, misalnya di kamar mandi tadi ya, atau di ruang tidur dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian, dan yang tadi kita sebutkan di awal, pajanan terhadap sinar matahari. Nah, saya ingin sedikit membahas pentingnya ini. Kami melakukan penelitian, Mas Rudy, terkait dengan studi saya di daerah Pamulang. Kita meneliti sekitar 150 orang lanjut usia. Kita teliti kadar kalsium dan vitamin D-nya. Satu hal yang mengejutkan, hampir ke semua pasien yang kita teliti kadar vitamin D-nya itu tidak ada yang normal. Semuanya hampir semuanya insufficient, bahkan ada yang defisiensi. Nah, ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Profesor Siti Setiati dari bagian geriatri ilmu penyakit dalam di FKUI RSCM. Ternyata memang mayoritas lansia di Indonesia, yang lokasi kita kan di wilayah tropis ya, mengalami insufisiensi vitamin D. Dan setelah diteliti oleh beliau, beliau meneliti pajanan sinar matahari yang efektif untuk meningkatkan kadar vitamin D, disimpulkan bahwa yang paling baik untuk kita mendapatkan sinar matahari itu antara jam 9 ya, kurang lebih setengah jam, 3 kali seminggu. Nah, jam 9 ya dokter? Dari jam 9 ternyata. Udah jam kerja itu dok. Nah itu dia. Mungkin kalau yang bisa keluar dulu sholat duha begitu ya, cari yang musola atau masjid yang kena sinar matahari dulu mungkin gitu ya. Keluar dulu kena sedikit sinar matahari. Ini gak perlu kita buka-buka baju seperti berjemur ya. Cukup kena telapak dan muka saja sudah cukup gitu. Jadi jam 9 setengah jam 3 kali seminggu. Nah kalau memang lebih pagi tentunya apa namanya durasinya harus lebih lama dan lebih sering. Tapi penelitiannya yang paling efektif ternyata jam 9. Jam 9 pagi. Sekitar setengah jam cukup 3 kali seminggu. Oke, mungkin ini juga bisa menjadi solusi nih buat sahabat iDream ya. Mungkin juga kalau di kantor mungkin ada jendela yang terpapar sinar matahari jam 9 dibuka aja kali ya, Dok. Betul, ya. Biar mataharinya masuk ya, Dok ya. Oke, baik, ini jadi solusi. Nah, dokter, dan berarti dari pernyataan dokter tadi dari awal bahwa ternyata daripada diabetes pasti lebih baik dicegah dari awal ya, Dok ya? Betul. Dengan gaya hidup yang seperti dokter jelaskan tadi, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, banyak berolahraga, dan lain-lainnya. Nah, tadi kan ada proses pengobatan nih, dokter, yang dilakukan ketika seorang sudah menderita osteoporosis. Ya. Nah, ini kan kebanyakan yang menderita osteoporosis ini kan udah usia lanjut tadi, usia tua. Dan tadi kan banyak juga yang bilang kalau usia tua, kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri itu kan sudah berkurang sebenarnya, Dok. Apakah kemungkinan ada bisa sembuh nggak sih, dokter, orang-orang yang menderita osteoporosis di usia tua? Jadi tentunya kita percaya bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kita berikhtiar untuk mencapai hal tersebut. Dan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa teorinya adalah bila kita berhasil mengembalikan keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang, maka kita akan mencapai suatu kondisi yang optimal dari kepadatan massa tulang. Jadi yang dimaksud sembuh di osteoporosis ini adalah ketika kita berhasil mengembalikan keseimbangan antara pembentukan dan resorpsi tulang yang ditunjukkan dengan indikator kepadatan massa tulang dengan T-score yang baik tadi gitu. Oke, baik. Berarti memang proses penyembuhannya seperti itu ya, dokter. Tadi pengembalian keseimbangan massa tulang ya, dokter, yang bisa dilakukan dengan pengobatan. Ya, pastinya untuk Anda sahabat iDream, ya memang bisa diobati, ada proses pengobatan, tapi lebih ada kalah baiknya ya juga kita mencegah dari awal, dari usia muda sekarang lah ya. Betul. Untuk mencegah tidak terjadi osteoporosis, dan pastinya ketika sudah menderita osteoporosis pasti biayanya lebih besar lagi ya, Dok ya. Oh iya. Ketimbang apalagi dari sekarang, bila misalnya sudah terjadi patah tulang karena proses tindakan operasi misalnya pada pasien dengan osteoporosis yang patah tulang itu lebih kompleks ya, karena tulangnya sudah berubah begitu strukturnya. Oke, baik. Jadi itu kata sahabat iDream, lebih baik dari sekarang kita mencegah untuk agar terhindar dari osteoporosis seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Zaki tadi. Kita break dulu sejenak untuk Anda sahabat iDream, pastinya Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran bersama Dr. Zaki di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, dan kita masih di Inspirasi Keluarga bersama Dr. Zaki. Dr. Zaki ini juga sudah mengumpulkan dari beberapa situs online atau mungkin juga di internet terkait adanya banyaknya mitos dan fakta terkait penyakit osteoporosis ini. Mungkin bisa dijawab, Dok. Ini ada beberapa mitos dan fakta. Yang pertama itu adalah mitos atau fakta, Dok. Osteoporosis adalah bagian yang normal dari proses penuaan. Saya kira itu mitos ya. Mitos. Iya. kita harusnya menghindarkan diri bila kita sudah memiliki pengetahuan tentang osteoporosis dari menderita osteoporosis. Oke, berarti jangan anggap itu sudah hal orang tua, udah biasa. Jangan ya, gitu ya, dok, betul, ya. Jangan. Tidak semua orang tua. Kalau ya, kita ingat Syiroh ya, Mas Rudi, para sahabat dulu bahkan di usia yang sudah lanjut begitu ya, seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu ikut bersama ekspedisi ke Konstantinopel di saat usianya sudah lebih dari 90 tahun saya kira. Jadi saya kira ini suatu hal yang harusnya kita sudah mempersiapkan diri dari awal sehingga kita masih di usia lanjut tetap produktif ya untuk beraktivitas. Oke, baik. Kemudian juga yang kedua, dok, ada mitos atau fakta osteoporosis adalah penyakit turunan? Ya, itu memang salah satu faktor risiko, Mas Rudi. Jadi salah satu faktor risiko dari osteoporosis juga adalah genetik ya. Jadi memang kita bila kita memiliki orang tua yang menderita osteoporosis, maka kita harus lebih aware terhadap kondisi itu. Oke, tapi juga tidak serta-merta diturunkan begitu saja ya, betul, dok? Betul, betul. Oke, baik. Kemudian juga ada mitos atau fakta osteoporosis hanya bisa terjadi pada usia tua. Tadi mungkin juga sudah terjawab di sisi sebelumnya, dok, ya? Iya. Bahwa usia muda juga bisa terkena osteoporosis. Kemudian juga ada mitos atau fakta, dok, osteoporosis tidak menyebabkan patah tulang. Oh, justru per definisi dari WHO, endpoint dari osteoporosis itu adalah tadi kerapuhan pada tulang yang dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya patah tulang. Jadi memang patah tulang karena osteoporosis itu lazim terjadi gitu ya. Oke, dan mungkin saja ini terjadi ya untuk Anda yang menderita osteoporosis dan sering terjadi malah ya, dokter ya. Betul. Untuk mengalami patah tulang. Kemudian juga ada, dok, mitos atau fakta, dok, penderita osteoporosis dapat merasakan tulangnya semakin melemah. Saya kira ini tidak benar karena kalau kelemahan atau kekuatan itu kaitannya dengan otot ya. Jadi kalau tulang itu kan digerakkan oleh otot. Nah, biasanya kelemahan atau kekuatan ini terkaitnya dengan fungsi dari otot. Oke, baik. Kemudian juga ada terakhir nih, dokter, mitos atau fakta, dok, pemeriksaan osteoporosis berbahaya karena radiasi tinggi. Oh, saya kira ini mitos ya, karena kan kita tidak melakukan pemeriksaan osteoporosis ini setiap hari, ya bahkan disarankan paling tidak setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Jadi saya kira ini tidak beralasan bahwa pemeriksaan osteoporosis bisa mengakibatkan radiasi yang berbahaya. Oke, berarti juga untuk sahabat tadi nggak perlu takut ya untuk melakukan pemeriksaan osteoporosis karena ini memang dinyatakan tidak berbahaya ya, dok ya. Karena nggak tiap hari juga ya, tiap datang periksa menggunakan alat tersebut nggak ya, dokter? Cukup satu kali saja. Betul. Oke, baik, dokter. Ini juga sebelum kita masuk di sesi nantinya ada sedikit pertanyaan juga, dok. Sekarang kan juga sudah banyak nih bermunculan, dok. Mungkin juga produk-produk seperti mungkin suplemen, kemudian juga ada susu yang katanya ini bisa mengobati atau mencegah osteoporosis. Nah, bagaimana tanggapan dokter di terkait ada produk yang banyak sekarang mungkin ada di tengah-tengah masyarakat, dokter? Iya, jadi Mas Rudi, kita memang mendukung apapun itu upaya untuk memenuhi kebutuhan kalsium seseorang, baik itu berasal dari susu, produk-produk terkait susu, ataupun dari jenis makanan lainnya. Jadi bukan hanya kemudian seolah-olah bila kita minum produk-produk susu yang mengandung kalsium tinggi selesai begitu, tapi merupakan suatu realitas bahwa menurut penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, kalau tidak salah tahun 2005, itu ternyata hanya 29% perempuan Indonesia itu mengkonsumsi kalsium cukup 1000 mg per hari. Bahkan 53% perempuan tidak mengkonsumsi produk-produk olahan susu. Produk olahan susu ini bisa yogurt atau lain-lainnya ya. Jadi saya kira memang kita perlu kembali menggencarkan apa namanya gerakan minum susu ya, tapi saya ingin menekankan bahwa susu bukan satu-satunya apa namanya sumber kalsium. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya minum susu satu gelas per hari kemudian merasa cukup. Oke. Nah, mungkin ada makanan-makanan lain yang dokter yang mungkin bisa sedikit tips ini dokter, makanan yang bagus untuk menambah kalsium. Kita mungkin dari sayuran apa atau mungkin juga jenis makanan lain dokter yang kaya akan kalsium. Ya, kalsium juga terdapat pada sayuran hijau, pada kacang-kacangan, ikan, ya kemudian apa, tentunya tadi produk olahan susu ya, keju, yogurt gitu. Ini tentunya bisa di apa namanya pelajari lebih lanjut karena kadang-kadang ini terkait juga dengan kebiasaan makanan sehari-hari gitu. Ya. Tapi yang tadi saya sebutkan itu apa namanya yang mengandung cukup kalsium. Oke, baik. Berarti juga bisa dibilang dibiasakan lah ya dokter untuk mengkonsumsi susu juga gak apa-apa ya dokter ya. Betul. Oke. Dan saya ingin mengingatkan bahwa ini kalsium dan vitamin D ini tidak bisa kita pisahkan Mas Rudy. Karena walaupun kita mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup, apabila kadar vitamin D kita kurang, maka kalsium tersebut tidak dapat diserap dengan baik dari usus apabila kandungan vitamin D kita kurang. Karena vitamin D membantu penyerapan kalsium di usus. Jadi ini juga tidak boleh kita lupakan apa namanya vitamin D ini. Oke, baik. Jadi untuk Anda sahabat ini juga tadi catatan dari dokter tuh. Jadi jangan hanya kalsiumnya aja yang diperhatiin, tadi juga vitamin D-nya juga dipastikan karena inilah yang nantinya akan membantu penyerapan kalsium di usus dan pastinya juga akan berfungsi untuk lebih efektif untuk tulang kita. Betul. Baik, dokter, nanti kita akan masuk di sesi terakhir dan jabat Aydin, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda. Di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, dan kita sudah sampai di sesi terakhir nih untuk pembahasan kita hari ini bersama Dr. Zaki tentang osteoporosis ya. Dan tadi sudah dibahas dan juga sudah dijelaskan oleh dokter terkait dengan osteoporosis, mulai dari pengertiannya, kemudian juga bagaimana gejala-gejalanya sahabat iDream, atau mungkin juga faktor-faktor penyebabnya, kemudian juga bagaimana proses pengobatan dan juga diagnosis yang dilakukan. Dan bahkan juga sudah dijelaskan nih fakta atau mitos yang beredar dari masyarakat juga sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Nah dokter, kita di sesi terakhir nih dokter, apa nih yang bisa atau mungkin ingin dokter sampaikan atau mungkin sebagai kesimpulan juga closing statement untuk pembahasan kita terkait osteoporosis dokter? Baik Mas Rudy, jadi kita tentunya berupaya untuk bisa tetap produktif hingga usia lanjut kita, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat begitu ya. Dan ini sangat juga ditopang oleh kemampuan kita untuk mempergunakan fungsi dari sistem rangka kita ya, bergerak begitu ya. Jadi kalau kita mengatakan life is motion gitu, kalau ada istilah itu ya, walaupun tentunya banyak hal yang lain, tapi salah satu tanda kehidupan itu adalah kita bergerak begitu ya. Bergerak untuk mencari nafkah, bergerak untuk berdakwah, bergerak untuk beribadah, memberikan gitu. Ya, beribadah, memberikan manfaat untuk yang lain ya. Dan apabila kita menderita osteoporosis, maka tentunya hal ini tidak dapat kita lakukan secara optimal. Karenanya kita harus berusaha dari awal, sejak dini, agar kemudian kita bisa menghindarkan diri, melindungi diri kita dari osteoporosis. Kita berupaya agar kita menghindarkan dari faktor-faktor risiko tadi, dan satu hal yang ingin saya tekankan juga adalah pentingnya untuk medical check up ya. Okay. Jadi ini yang seringkali kita tidak berupaya untuk bisa mendapatkan medical check up. Mm-hmm. Sebetulnya bukan hanya untuk osteoporosis, tapi juga untuk hal-hal lain yang mungkin kita tidak sadari setelah berlangsung suatu proses dalam diri kita. Apakah itu terkait dengan fungsi jantung, fungsi paru-paru, fungsi organ-organ pencernaan, fungsi ginjal, dan lainnya. Karena dengan medical check-up ini, insya Allah kita bisa paling tidak mengetahui apakah kita memerlukan suatu pemantauan khusus, tindak lanjut terkait dengan hasil-hasilnya, dan kalaupun itu tidak diperlukan, artinya kita lebih memahami bahwa kita sudah masih dalam kondisi sehat begitu. Okay. Ya. Oke, tapi kan kebanyakan orang yang sekarang takut untuk check up karena ntar kalau tahu penyakitnya malah tambah stres. Iya, saya kira ini yang harus kita rubah ya. Mindset di masyarakat. Betul, ini. Karena jangan sampai kemudian setelah sakit baru kemudian menyesal begitu. Iya. Oke, baik Dokter Zaki, terima kasih Dokter. Jazakallah sudah bersama kita di hari ini dan juga sudah berbagi ilmunya untuk masalah osteoporosis. Jadi sahabat Edim di rumah mungkin yang bisa kita simpulkan atau bisa kita ambil bahwa mulai dari sekarang nih untuk Anda mungkin yang masih di usia muda atau mungkin juga masih di usia produktif, ya manfaatkanlah usia produktif Anda untuk bekerja lebih baik atau mungkin juga bergerak atau mungkin lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan pastinya juga untuk Anda sahabat Edim juga hindarilah faktor-faktor tadi yang bisa menyebabkan Anda bisa menderita osteoporosis nanti di usia tuanya. Mungkin yang hari ini merokok mungkin juga bisa dikurangi atau hentikan untuk merokok. Kemudian juga untuk Anda yang hobi mengkonsumsi kafein tadi juga bisa dikurangi atau dibatasi. Karena sesuatu yang hal berlebihan itu juga tidak baik ya dok ya. Yeah. Dan pasti juga untuk Anda yang mungkin kegiatan atau kegiatan sehari-harinya kurang bergerak. Mungkin bisa dijadwalkan cari waktu untuk berolahraga. Ya tidak harus keluar rumah, mungkin juga bisa kegiatan-kegiatan atau mungkin juga olahraga yang bisa dilakukan di dalam ruangan ya dokter ya. Sekarang kan banyak yang ini ya Mas Rudi ya. Bike to work atau run to work gitu ya. Betul-betul dokter ya. Dan ini juga bisa salah satu solusi juga ya untuk Anda. Atau mungkin juga ada berbagai tips yang bisa Anda lakukan untuk bergerak. Mungkin yang biasanya kantornya di lantai 17, nggak usah naik lift. Naik tangga aja. Wah, gitu ya. Bagus sekali itu Mas. Naik tangga aja. Dan maksudnya banyak solusi lah kita lakukan untuk bisa lebih sehat lagi sahabat iDream. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio. Atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.